diumumkan bahwa besok malam itu selatanan di sini, dimohon untuk datang dan besok bisa bantu-bantu masak-masak, bantu bersih-bersih di sini. Terus mohon sumbangan doa Al-Fatihah untuk Simbah Ngatinem. Kakung apa putri? Putri. Jadi Simbah Ngatinem binti Tomo Suwito. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala segala dosanya dan dilipat gandakan segala kebaikannya, ditempatkan oleh Allah Ta'ala di sisinya dengan penuh senang hati. بِأَسْرَارِ الْفَاتِحَةِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين. Kita melanjutkan ngaji kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Tafsir Al-Jailani. Pada malam Sabtu yang lalu kita membahas tentang adanya hati manusia yang kalau menjadi buruk maka menjadi lebih keras, bahkan dibandingkan dengan benda paling keras, dibandingkan dengan batu-batu. Tapi kalau hati manusia itu berisi cahaya Allah, maka hati manusia menjadi yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Jadi ada dua kemungkinan bagi hati kita, yaitu kemungkinan untuk terpuruk, bahkan jauh lebih terpuruk dibandingkan dengan binatang sekalipun. Ada juga kemungkinan untuk menjadi mulia, bahkan lebih mulia dibandingkan dengan para malaikat. Jadi tergantung kita untuk mengelola hati kita ini. Hati kita ini merupakan satu kepastian bahwa kalau hati orang itu buruk, hati kita buruk, dijamin, dipastikan bahwa perilaku kita itu juga menjadi buruk. Kalau hati kita baik, hati kita menampung petunjuk Allah, cahaya Allah, maka dipastikan perilaku kita juga baik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa hati yang keras itu lebih keras bahkan dibandingkan dengan batu, itu sesungguhnya adalah hadza taqri'un wa tawbihun lahum. Ini cara Allah Ta'ala mengetuk hati mereka. Jadi disebutlah hati itu lebih keras dibandingkan dengan batu. Siapa tahu mereka berusaha untuk merubah hati itu tidak menjadi keras. Hati yang keras itu sama sekali tidak mempan disodori nasihat. Jadi nasihat itu enggak ada gunanya bagi hati yang keras. Biarpun nasihat itu mengutip dari Al-Qur'an, dari hadis, dari pernyataan para ulama, tidak akan pernah mempan kalau hati itu keras. Tapi hati yang lembut itu ya akan tergetar, merasakan dekat kepada Allah oleh sesuatu yang paling sepele. Jadi kalau hati kita itu bersih, menyaksikan daun dihembus oleh angin itu tergetar, menyaksikan hujan turun itu tergetar, menyaksikan senja menjelang malam tiba tergetar, mendengarkan bunyi-bunyi binatang di malam hari tergetar, menyaksikan bintang gemintang tergetar, menyaksikan apa saja tergetar. Itu kalau hati lembut, hati yang berisi petunjuk dan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya kita kulaan ngaji atau kulaan kebaikan itu ditentukan oleh seberapa kesiapan hati kita untuk menampung kebaikan. yang kita kerjakan dari tadi, dari burdahan sampai membaca simtud duror, ditutup dengan doa, terus pengajian seperti ini materinya sama, tapi yakin hakul yakin masing-masing orang mendapatkannya tidak sama. Jadi ada yang mendapatkan prosentasenya cuma 20%, ada yang mendapatkan 30%, ada yang cuma 1 atau 2%, ada yang 60%, ada yang 90%, tidak sama. Walaupun yang dibaca itu sama, jadi yang didengarkan dari tadi cuma satu sebenarnya, yang dirasakan cuma satu, itu sebuah acara berkesinambungan. Tapi perolehan dari adanya acara semacam ini dipastikan tidak sama, karena kesiapan untuk menampung seberapa yang bisa ditampung, kesiapannya itu pun juga tidak sama. Tidak sama. Jadi orang itu semakin memiliki istidat, memiliki kesiapan hatinya, maka perolehan ketika ulan kebaikan itu menjadi makin banyak. Makin banyak. Tapi ibarat ban atau ibarat wadah, kalau hati kita itu bolong-bolong sana sini, kulaan sebanyak-banyaknya itu nyaris tidak kulaan. Jadi lewat begitu saja. Lewat begitu saja. Kenapa? Bolong-bolongnya terlalu banyak dan terlalu lebar. Sehingga seperti wadah yang bolong diisi air, ya lewat airnya, apalagi cuma basah, sebentar lagi kering. Tapi wadah yang tangguh diisi air, air itu tetap berada di situ, tetap berada jernih di situ. Itu perumpamaan hati kita, hati manusia. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut umatnya Nabi Musa itu hatinya lebih keras dibandingkan dengan batu, itu cara Allah agar kita umat Nabi ini tidak memiliki hati yang keras sebagaimana kerasnya hati umat Nabi Musa, biar tidak seperti itu. Jadi kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu, walaupun itu kisah tentang keburukan, penting agar kita tidak tercebur dalam keburukan yang serupa. Wa hadzun 'alal mu'minin. Kisah seperti itu merupakan cara Allah Ta'ala mendorong orang beriman untuk menjauh dari hati yang keras. Jadi, ayo jangan miliki hati yang keras, milikilah hati yang lembut dan suci seperti hati para nabi dan para wali, lembut dan suci. Nah, hati itu menjadi baik, salah satunya ditentukan oleh faktor makanan. Jadi kalau makanan yang kita konsumsi itu kita peroleh dengan cara yang benar, juga jelas kehalalannya, juga dimakan atas nama Allah Ta'ala, maka itu akan mengantarkan seseorang kepada hati yang cemerlang. Hati yang cemerlang. Tapi kalau sudah enggak jelas, perolehannya enggak jelas, tidak jelas halal haramnya, apalagi dimakan atas nama nafsu semata-mata, itu nanti tidak akan muncul perbuatan yang baik, sebab itu mengantarkan kepada hati yang kelam. Karena itu kalau dalam hadis qudsi Allah Ta'ala itu berfirman, ij'al batnaka kabutuni sholihin, jadikanlah perutmu itu seperti perutnya orang-orang soleh. Jadi cuma diisi dengan rezeki yang halal dan barokah. Ya. Kalau begitu, aj'al qalbaka kaqulubihim, akan kujadikan hatimu sebagaimana hati orang-orang yang soleh itu, hati yang bersih, hati yang gampang menerima kebaikan dari apa saja atau dari siapa saja. Wahatun al-mu'min wa tahdhirun lahum min rabbikum. Kisah seperti yang diungkapkan tentang umat Nabi Musa dengan hati keras itu juga tahdhirun lahum. Cara Allah Ta'ala memberikan peringatan, menakut-nakuti umat beriman dari kalangan umat Nabi kita. Jadi jangan sampai seperti mereka. Jadi untung dalam sejarah ada orang-orang buruk itu kita beruntung. Kenapa? karena kita bisa ngambil pelajaran jangan sampai seperti mereka. Jadi perlu Allah Ta'ala berkisah tentang Fir'aun, berkisah tentang Namrud, berkisah tentang Haman, berkisah tentang Ad, berkisah tentang orang-orang buruk di dalam Al-Quran. Itu penting agar kita tahdir, agar kita berhati-hati dan menjauh dari cara hidup yang tidak bermutu seperti yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu. Nah, umat Nabi Musa yang dikisahkan itu ya, sesungguhnya mereka pertama-tama itu sama sebagaimana orang lain, suci. Sebab setiap makhluk yang dilahirkan, manusia yang dilahirkan itu suci. Cuma karena dari mulai baligh itu sudah belajar untuk menolak kesucian, untuk menolak petunjuk dan cahaya Allah, tolak, lama-lama hatinya itu terbentengi oleh keburukan, sehingga karena benteng itu sangat rapat, tidak bisa ditembus oleh kebaikan dan petunjuk. Nah, ketika sudah tidak bisa ditembus oleh kebaikan dan petunjuk, itulah hati yang lebih parah kerasnya dibandingkan dengan batu-batu. Kenapa? Karena batu-batu biarpun cadas, biarpun keras, sesungguhnya batu-batu itu masih bisa bermanfaat dalam kehidupan manusia. Tapi orang yang hatinya buruk, hidupnya itu menyebarkan adanya penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit rohani, perilaku-perilaku tidak bermutu, perilaku-perilaku yang buruk. Jadi sekeras-keras batu masih berguna. Jadikan fondasinya musola, fondasinya rumah, Indonesia. Sekeras-kerasnya batu, biarpun hitam, tapi kalau hati yang hitam dia, itu menampik, menampik adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fahum aswa'u halan wa syaddu qasawatan wa salabatan minha. Orang yang hatinya sudah terbentengi oleh keburukan hingga tidak tertembus oleh adanya petunjuk dan cahaya Allah taala itu aswa'u halan. Mereka itu paling buruk keadaannya. Jadi kalau ingin tahu siapa orang paling buruk, dia orang yang hatinya tak pernah tertembus oleh kebaikan sama sekali. Itu paling buruk, aswa'u halan. Wa syaddu qasawatan, dan sangat dahsyat kerasnya hati itu. Ketika hati itu sudah keras, maka orang yang memiliki hati yang keras itu merasa bisa menipu Gusti Allah. Yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Mereka itu merasa bisa menipu Gusti Allah. Tak tipu Gusti Allah Ta'ala, saya pura-pura menjadi orang baik padahal saya enggak sholat, tak tipu. Orang-orang mengira saya sholat padahal saya tidak sholat. Jadi mereka menyangka bahwa sikap mereka itu menipu Gusti Allah. Menipu Gusti Allah, padahal Allah itu tidak bisa ditipu. Karena Allah itu pasti tahu, bahkan getar hati setiap orang, suara hati setiap orang pasti tahu. Jadi Allah tidak bisa ditipu. Karena itu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah wa makaru, dan berbuat tipu daya mereka. Wa makarallah, dan Allah juga berbuat tipu daya. Wallahu, adapun Allah khairul makirin, ialah zat yang paling cemerlang tipu dayanya. Jadi Allah Ta'ala lebih pandai tipu daya dibandingkan dengan mereka. Yang dimaksud Allah khairul makirin itu bukan Allah tukang tipu, bukan. Tapi ketika mereka merasakan menipu Allah, Allah itu sudah tahu kalau begitu bukankah sesungguhnya mereka yang tertipu. Misalnya ya, di belakang ada orang ingin membuat saya kaget. Ini enggak tahu tak bikin kaget. Padahal saya tahu ini mau bikin kaget saya. Sesungguhnya yang kena tipu bukan saya. Sana kan enggak tahu, soalnya enggak mengira bahwa saya tahu. Sama kan, orang-orang itu tidak menyangka bahwa Allah tahu terhadap cara-cara mereka. Nah kalau begitu yang kena tipu itu mereka, yang kena tipu itu mereka. Sebab Allah Ta'ala itu tahu tentang segala sesuatu yang akan terjadi, tentang segala sesuatu yang sudah terjadi. Allah itu maha tahu. Wa yadhunnuna ghaflatahu, mereka itu menyangka bahwa Allah itu lalai, Allah itu lupa, Allah itu tidak mencatat, Allah itu tidak mengetahui apa yang mereka berbuat. Begitu buruknya prasangka kepada Allah dengan prasangka yang seperti itu. Allah juga enggak tahu kalau saya begini begitu dan lain semacamnya. Dikira Allah itu tidak maha melihat. Nah, prasangka buruk seperti itu mengantarkan orang kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah. Wa mallahu, dan tidak ada adapun Allah al-mudhhir lahum, yang menampakkan Allah lahum bagi mereka, al-muhit, yang meliputi Allah bijami'i makhayilihim, dengan semua hayalan-hayalan mereka, wahilihim, dan tipu daya mereka. Tidak ada Allah bighafilin, ialah lupa, amma, terhadap suatu, ta'maluna, yang berbuat kalian, walau tarfatan, walaupun sekejap mata, walam hatan, dan sekilas saja, khadratan, dan sedetik saja. Jadi Allah itu meliputi segala sesuatu, termasuk Allah itu meliputi segala hayalan-hayalan mereka. Mereka ingin menipu dengan hayalan-hayalan mereka. Itu dicakup oleh Gusti Allah, diliputi oleh Allah. Allah bahkan tahu bahwa akan muncul tipu daya dari pikiran mereka, sudah tahu. Jadi kalau di dalam hati itu seolah-olah tidak diketahui, Allah itu maha tahu yang ada di pikiran apa saja. Allah itu maha tahu. Karena itu kalau orang merasa disaksikan Allah, tidak usah bertindak, mau berpikir jorok saja malu. Berpikir jorok itu malu. Malu kenapa? Merasa disaksikan oleh Allah Ta'ala pikirannya itu. Tapi kalau orang tidak merasakan diawasi oleh Gusti Allah Ta'ala, mungkin saja pikirannya jorok, yang penting tindakannya tidak jorok. Jadi pikirannya kemana-mana sudah. Pikirannya geraya kemana-mana. Dia bilang, yang penting aku tidak berbuat. Kata kitab fikih, selama tidak dikerjakan tetap tidak dosa, walaupun berada dalam pikiran. Itu kalau fikih, sebab fikih itu hukum paling ringan. Nah kalau dalam tasawuf, dimulai di pikiran saja itu sudah dosa. Jadi dalam pikiran tak sikat, tak anu, tak ini, tak itu, dan lain semacamnya, sudah dosa kalau dalam tasawuf. Pikiran saja, apalagi dalam bentuk tindakan. Jadi Allah Ta'ala itu walaupun sekejap sama sekali tidak melupakan, tidak membiarkan segala sesuatu tanpa diawasi. Pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai kita merasakan bahwa Allah senantiasa menatap diri kita, hebat itu. Jadi berarti rohani kita bagus sudah. Kalau setiap saat merasa diawasi, bagus. Dulu ya, Syekh Abdullah As-Tustari itu, ketika masih umur 3 tahun, sebelum dikenal sebagai seorang waliullah yang alim, beliau itu menyaksikan pamannya, Muhammad bin As-Suwar itu, menyaksikan pamannya, kalau tengah malam pamannya itu bangun, sholat dikiran, anak umur 3 tahun ini nimbrung kemudian, "Man," katanya kan, "saya ikut-ikutan." Pamannya bilang, "Kamu enggak usah mengganggu, tidur aja sana. Tidur saja sana." Tapi ternyata anak umur 3 tahun ini tidak bisa dihalang-halangi. Besok malamnya ikut bangun lagi. Akhirnya setelah beberapa lama mengikuti pamannya bangun tengah malam ini, pamannya bilang, "Saya mengijazahi doa kepadamu, zikiran kepadamu." Yaitu yang pertama, Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu hadiri, Allah hadir kepadaku. Allah syahidi, Allah menyaksikanku. Ini dibaca berapa kali, Man? Katanya dibaca 11 kali. Anak yang baru umur sekian tahun ini baca amalannya seorang waliullah. Jadi Allahumma'i, Allah bersamaku. Ketika yang membaca pamannya Syekh Abdullah Tustari, betul-betul dirasakan kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Coba kita cek diri kita, betapa tidak mudah merasakan kebersamaan itu. Bahkan ketika kita tahlilan sekalipun, apa merasa bersama? Ketika sholat, tidak merasa bersama itu. Jangan dikira mudah. Kalau cuma mengatakan bersama dengan Allah, iya. Tapi merasakan kebersamaan, gak mudah lah. Ini yang perlu dilatih. Jadi ketika membaca 11 kali Allah ma'i, Allah hadiri, Allah syahidi, Allah bersamaku, Allah hadir kepadaku, Allah menyaksikanku, lama-lama Syekh Abdullah Tustari kecil ini merasakan apa yang dibaca, merasakan kebersamaan dengan Allah Ta'ala terus-menerus. Sehingga dengan demikian perilakunya pasti indah, walaupun hanya anak kecil, karena merasakan kebersamaan. Juga merasakan Allah senantiasa hadir, berdekatan dengan anak kecil ini, Syekh Abdullah Tustari kecil ini. Juga merasakan bahwa Allah itu menyaksikan. Nah, kalau itu sudah didapat, ya, maka secara otomatis tingkatan rohani seorang itu naik. Kalau itu didapat, naik. Orang itu derajatnya rendah di hadapan Allah secara rohani rendah, karena merasakan Allah itu jauh, berada di antah berantah, entah di mana, mungkin di balik langit ketujuh, dirasakan jauh. Mana Allahnya? Tak kunjung dirasakan kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Ketika sudah merasakan kebersamaan dengan Allah Ta'ala terus-menerus, orang ini secara otomatis menjadi kawan dialog bagi Allah, menjadi temannya Gusti Allah. Allah sudah bisa merasakan seperti itu. Nah, dari makom seperti ini, Syekh Abdullah Tustari itu kemudian dianugerahi oleh Allah Ta'ala sujudul qalbi, sujudnya hati. Orang yang sudah dianugerahi sujudul qalbi, mbok orang ini berjalan kemana-mana hatinya terus merasa bersujud. Terus merasa bersujud. Ada seorang waliullah Qutaybul bin al-Musili. Seorang waliullah ini tidak disaksikan oleh orang lain sholat. Cuma nongkrong. Tapi ketika ditanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa itu? Katanya itu seorang wali, kenapa tidak pernah sholat? Siapa bilang enggak pernah sholat, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya enggak pernah menyaksikan setiap saat orang itu sholat di pintu Ka'bah. Jadi jasadnya berada di sini, di tempat yang jauh dari Baitul Haram, dari Baitullah. Tapi sesungguhnya orang itu senantiasa sholat sujud kepada Allah Ta'ala di pintu Ka'bah. Syekh Abdullah Tustari itu oleh Allah Ta'ala dianugerahi sujudul qalbi itu, hati yang terus-menerus bersujud kepada hadiratnya. Jadi ketika apa saja merasakan hatinya itu bersujud kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah dianugerahi sujudul qalbi, maka sujudnya hati itu sampai kiamat tidak akan pernah mendongak lagi. Sujud senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak setiap waliullah, kata Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, dianugerahi model karunia yang seperti ini. Tidak setiap waliullah mendapatkan sujudul qalbi. Jadi betapa enak ya. Jadi coba diamalkan. Allah ma'i, Allah bersamaku. Allah hadiri, Allah hadir kepadaku. Allah syahidi, Allah menyaksikanku. Terus begitu, kalau sampai bisa dirasakan, berarti Allah menganugerahkan hal yang luhur, yang agung kepada kita dalam kehidupan diri kita, yaitu kebersamaan dengan Allah Ta'ala, bersanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan yang melampaui segala kenikmatan apapun di dunia ini, di akhirat nanti juga. Jadi jadikan, pastikan cita-cita kita itu adalah kebersamaan dengan Allah, merasakan kedekatan dengan Allah, merasakan Allah itu menyaksikan kita, merasakan bahwa Allah itu senantiasa hadir kepada diri kita, sehingga kita tidak lalai, pikiran tidak kemana-mana, tapi menyaksikan, merasakan Allah Ta'ala senantiasa. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk sampai kepada maqam derajat yang tertinggi di hadapan-Mu. Amin ya mujibas sa'ilin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin.